Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada suasana yang indah ini kita masih dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kita masih berada dalam lindungannya sehingga kita dapat mengkaji firman-firman Allah lewat program penyejuk hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar, kita telah sampai di penghujung daripada surah Al-Anfal ini, di mana surah Al-Anfal ini ditutup pada ayat ke-75 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sungguh sangat indah kalau kita melihat kajian kita dalam surah Al-Anfal ini yang kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya pada ayat ke-75 ini. Keindahan itu dapat kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi kata-kata iman, hijrah dan jihad, kemudian lambang-lambang persaudaraan alladzina awa wa nasaru yang kita bahas pada beberapa hari yang lalu ini, menggambarkan bahwa umat Islam itu layaknya seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْهُمَّةِ. Permisalan orang mukmin terhadap mukmin yang lain dalam saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, saling lindung melindungi, layaknya seperti tubuh yang apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain pun merasakan kesakitan itu. Nah, kemudian di dalam ayat ini kita menjumpai bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan faulaika minkum, mereka itu adalah bagian daripada kamu. Kata-kata minkum ini menunjukkan adanya sinergi, adanya kesamaan rasa dan pandangan antara kaum muhajirin dan ansar ketika itu. Adanya kesamaan perasaan, perasaan penderitaan, perasaan senang, perasaan suka dan duka yang mereka jalani bersama. Ini suatu hal, suatu gambaran dan ilustrasi dan sekaligus juga teguran bagi umat Islam yang saat sekarang ini cenderung saling memfitnah, saling menyudutkan, saling membenci dan tidak saling memberikan dukungan. Maka daripada itu, kalau itu terjadi pada kehidupan kita, maka kita perlu mengkoreksinya dengan bercermin kepada ayat ini. Dan kemudian, kalau pada pertemuan yang lalu, kalau kita masih ingat, bahwa antara muhajirin dan ansor, pada mulanya mereka saling waris-mewarisi. Dengan turunnya ayat ini, kemudian Allah menegaskan, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Sehingga, para ulama mengatakan, bahwa waris-mewarisi itu hanya terjadi dalam ulul arham, yaitu orang-orang yang segaris dalam hubungan kekeluargaan itu sendiri. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, tentunya di studio telah hadir sebagaimana biasa para narasumber kita dari tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir Medan. Fadal Ustaz Zainal atau Ustaz Safiar. Fadal. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansa dan Ustaz Safiar. Ayat ini mengilustrasikan kepada kita tentang pentingnya cinta. Karena cintalah kita lahir, dan karena cinta pula kita melahirkan. Begitu Ustaz Safiar ya? Iya. Berapa anak sekarang sudah? Satu. Satu, alhamdulillah. Berkat cinta. Iya, ada juga orang tidak bercinta, anaknya banyak. Nah, itu menjadi pertanyaan yang besar. Bagaimana tiap hari rumah tangga dipenuhi dengan caci maki tapi anaknya banyak? Nah, ini menjadi pertanyaan yang perlu kita kaji. Tetapi yang lebih penting dari itu bahwa terjadinya persaudaraan itu karena cinta dan mencintai, dan cinta mencintai itu akan menjadi utuh dan bukan sekedar lipstick ketika dia dibingkai dalam bingkai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya di Mesir di awal-awal, kita di luar negeri dulu di tanah Arab, sering dikatakan uhibbuka fillah. Saya mencintai Anda karena Allah. Terlihat sederhana, tetapi setelah ditelusuri maknanya begitu dalam, dan itu digambarkan begitu gamblang dan jelas. Bahkan Al-Qur'an pun mengadopsinya, bagaimana percintaan karena Allah tertuang di dalam kaum Muhajirin dan Ansor. Kita menemukan kisah yang paling spektakuler, kisah Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan dia tidak membawa sepeser uang pun. Sampai di Madinah dia menemukan kawan bisnisnya, dan kawan bisnis itu mengatakan kepadanya, engkau adalah saudaraku di dalam Islam, engkau adalah saudaraku di dalam Allah Subhanahu wa taala. Lihat hartaku, ambil sebagiannya. Lihat rumahku, belah sebagian untukku, sebagian untukmu. Ini ada istriku beberapa orang, pilih, kuceraikan biar kamu dapat kawin dengannya. Saya rasa itu tidak mungkin terjadi, tetapi itu bukan sekedar utopia, bukan sekedar ucapan tanpa fakta. Itu telah terjadi karena keyakinannya, karena cinta di bawah bingkai Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang seperti kita sebutkan ini sering kita lakukan. Seseorang orang tua akan melakukan apapun untuk anak dan istrinya. Tetapi sangat jarang seorang sahabat melakukan apapun untuk sahabatnya. Tapi terkadang itu pun terjadi. Dan Allah mengatakan, ketika Anda melakukan itu karena Allah, tidak ada kata penyesalan. Karena apa? Karena terkadang orang yang melakukan itu karena kesetia kawanan ansih, rupanya kawannya ini berbeda pendapat dengan dia, yang timbul selanjutnya adalah caci maki. Seorang ayah jungkir balik untuk istri dan anaknya, kemudian dilihat sang istri mungkin berselingkuh, atau sang anak habis tudur haka, sang ayah pun sumpah serapah, dan putuslah cinta tersebut. Tetapi karena cinta dibingkai karena Allah Subhanahu wa taala, maka tiada kata penyesalan. Karena disebutkan sebelumnya, lahum maghfiratun wa rizqun karim, jaminannya adalah surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau saya simpulkan Ustaz, apa yang Ustaz jelaskan tadi, adanya ukhuwah Islamiyah yang abadi. Ya. Begitu dalam tubuh umat Islam. Karena apa? Karena itu terwujud dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Dan ketika itu tercipta pada diri seorang muslim dan muslimah dalam ketakwaan dan dalam kebaikan, maka dia telah paling tidak telah mendapatkan pencerahan dari Asma'ullah Ar-Rahman Ar-Rahim itu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ustaz Safiar, kalau kita melihat ayat ini kan menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala itu mendorong hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang berbuat kebaikan itu untuk bersatu padu. Kira-kira Ustaz, apa yang harus dilakukan masyarakat Islam saat sekarang ini agar mereka dapat kembali kepada kejayaan ukhuwah Islamiyah pada masa lampau Ustaz, sehingga tidak hanya sekedar angan-angan atau wacana atau hayalan belaka Ustaz? Kalau boleh saya menambahin dari paparan Ustaz Zainal, sebenarnya sudah terjawab nih Ustaz. Yang pertama sekali yang kita bahas adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Dalam artian kita begini, Stan. Saya sholat, saya banyak melakukan ibadah, tapi hidup saya masih begini-begini saja. Nah, maka pandangan-pandangannya kayak gini, seorang muslim itu hilangkan. Karena apa? Itu sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala, tidak dia diberikan kebaikan di dunia, akan tetapi kebaikannya itu menunggu di akhirat kelak tadi. Hal-hal yang seperti inilah dalam kehidupan kita, kita pupuk keimanan itu, benar-benar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan cinta yang begitu dahsyatnya dipaparkan Ustaz Zainal, itu harus kita pupuk dari sekarang. Yang ketiga saya menambahin adalah mengesampingkan masalah hal-hal yang sepele, Ustaz. Dalam artian kita jauhkan bentuk-bentuk khilafiyah, bentuk-bentuk jangan dengan pandangan khilafiyah yang kecil ini membuat kita itu umat mukmin satu dengan yang lainnya terpencar. Saya contohkan begini. Kalau seandainya imamnya itu NU, jamaahnya Muhammadiyah, tak bisa bersatu. Nah, ini hal-hal yang dia harus mufarik karena tidak sesuai kelompok. Hal-hal yang kita kecil yang kita bangun. Apapun ceritanya, dia seorang mukmin. Kalau dia itu standar imam, bisa dijadikan imam, kita bisa mengikut kepada saudara kita. Nah, inilah satu acuan bagi kita. Mudah-mudahan umat Islam satu dengan yang lainnya bisa mencapai kesatuan yang lebih hebat lagi dari masa-masa yang lampau. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Iya, kalau kita simpulkan apa yang dikatakan oleh Ustaz Safia tadi, hilangkanlah kebencian, iri, dan dengki dalam tubuh kita sehingga kita dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis. Begitu, Ustaz Zainal. Iya. Mungkin ada penjelasan tambahan, Ustaz? Sebenarnya mencintai orang lain itu tidak harus karena memiliki harta. Cinta kasih itu lebih terkait dengan emosional dalam diri. Ada gak kemauan untuk mencintai orang lain walaupun memiliki harta ataupun tidak memiliki harta? Kita sebutkan dalam kisah kemarin, Nabi Muhammad SAW pernah sampai harus mengutang minta satu karung gandum dan keju karena 9 istrinya belum dikasihnya makan. Tetapi Nabi Muhammad adalah sosok yang mencintai istri dan anak-anaknya. Tidak saja sebatas itu, Nabi Muhammad adalah sosok yang paling dermawan. Bayangkan, pernah sampai tidak ada apa-apa di rumah, tetapi tetaplah Nabi Muhammad seorang dermawan. Pernah dia menyembelih kambing, semua habis kecuali pahanya. Kalaulah dia pernah ngutang sampai nol, maka dia akan menyedekahkan pahanya, semuanya akan diutuhkan di rumah. Tetapi itulah bukti bahwa cinta kasih terletak di dalam hati. Cinta harta akan terbatas kepada saling kebutuhan. Ketika harta telah habis, maka cinta pun dipertanyakan. Iya. Terima kasih para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan terima kasih para narasumber kita dari tim Safira Al-Azhar pada kesempatan ini. Banyak kesimpulan yang dapat kita raih dalam kesempatan ini, dan lebih banyak lagi kalau kita mengikuti surah Al-Anfal ini secara runut. Namun satu hal yang dapat kita simpulkan pada kesempatan ini, bahwa cinta adalah sumber daripada kehidupan. Agama Islam adalah agama cinta kasih, adalah agama yang saling sayang, menyayangi, dan saling lindung melindungi. Bukan hanya manusia yang perlu dilindungi, bahkan hewan, tumbuh-tumbuhan pun mendapat perlindungan dalam Islam. Oleh karena itu, dengan memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran dan dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini, selalu kita dengungkan bahwa kehidupan ini akan menjadi mati apabila cinta kasih itu sudah hilang dari hati kita. Cinta kasih itu sudah padam dari hati kita. Maka daripada itu, orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak mengasihi, karena Allah telah memanggil kita dari langit, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah orang-orang yang ada di muka bumi ini, makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah akan mencintaimu dari langit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di penghujung daripada surah Al-Anfal ini. Semoga kita adalah saudara-saudara yang saling menguatkan. Saya Ardiansah bersama tim Safir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.